Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia, alhamdulillah kita telah banyak mengucapkan takbir kepada Allah di hari yang berbahagia ini. Karena itu adalah merupakan perintah Allah, makna dari takbir yang kita dapatkan. Hanya Allah yang Maha Agung, hanya Allah yang Maha Besar, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merestui dan memberikan taufik dan hidayah serta rahmatnya kepada kita semua. Pada hari yang berbahagia ini juga kita akan mengkaji ayat ke-71 dari surah Thaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumur sihr. Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf walau sallibannakum fi juzu'in nakhli wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa. Artinya, berkata Fir'aun, apakah kamu telah beriman kepada Nabi Musa sebelum saya memberi izin kepadamu sekalian? Sesungguhnya dia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya saya akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik, dan sesungguhnya saya akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma, dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya. Sudah barang tentu firman Allah yang baru kita dengar itu adalah bagaimana Fir'aun itu murkanya dan marahnya menyaksikan kejadian tersebut, yaitu para penyihir Fir'aun telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, telah beriman kepada Tuhan Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam. Maka dalam firman ayat ini Fir'aun mengatakan, kenapa engkau beriman kepada Tuhannya Nabi Musa sebelum aku izinkan engkau? Maka aku akan beri siksaan yang sangat pedih. Begitulah Fir'aun, sangkinkan murkanya, dia terus merasakan kekesalannya. Memang sudah kita katakan dari pertama, yaitu dengan firman Allah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran mesti akan menang, kebatilan mesti akan musnah dan hancur, sebagaimana yang kita kaji saat ini. Sebetulnya itu mesti akan terjadi. Maka pada ayat yang kita kaji saat ini, yaitu ayat ke-71, telah Allah buktikan bahwasanya innaka antal a'la, sesungguhnya engkau Nabi Musa adalah lebih unggul dari Fir'aun. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Haji Dr. Zainal Arifin, akan mengembangkan lagi dalam cerita dan kajian kita saat ini. Tafadhal Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Kepalsuan itu pasti binasa. Segala kepalsuan dan penipuan itu sudah binasa dalam kisah ini. siapa yang palsu? Fir'aun itu palsu. Palsu dalam apanya? Palsu dalam ketuhanannya. Fir'aun berkata, saya ini Tuhan. Tapi Fir'aun dipermalukan di depan orang ramai. Orang yang dia harapkan, yang dia elu-elukan dapat membela dirinya, sekarang malah berpihak kepada musuhnya, yaitu Musa. Para penyihir berpihak kepada Musa, berpihak bersama dengan Allah. Kepalsuan Fir'aun, kepalsuan yang menganggap dirinya super, menganggap dirinya hebat, sehingga tidak mau minta maaf dan tidak mau memaafkan. Kepalsuan Fir'aun yang kecil dan besar dimulai dari kesombongan. Sombong melihat kebenaran, merasa dirinya hebat, hebat bagaikan Tuhan atau bahkan lebih hebat dari Tuhan. Di hari raya ini, kepalsuan itu sudah seharusnya sirna. Ramadan telah menempa iman kita untuk bisa mengambil maaf. Mengambil maaf dari orang yang dulu pernah menyakiti kita. Meminta maaf kepada orang yang dulu kita sakiti. Kepalsuan itu pasti binasa. Sebagaimana Fir'aun sudah kehilangan muka dan terus bertahan dengan kesombongannya. Kalaulah Fir'aun melihat para penyihir itu sujud dan dia pun sujud, maka Fir'aun menjadi makhluk yang mulia. Bagaikan Ratu Balkis yang sujud bersama dengan Nabi Sulaiman. Amantu ma'a Sulaiman. Saya beriman bersama dengan Sulaiman. Bukan merendahkan diriku, tetapi Sulaiman dan saya sama-sama beriman kepada Allah. Kepalsuan itu pasti binasa. Tinggal kita, apakah masih bersama dengan kepalsuan, dengan kesombongan, dengan keangkuhan di hari yang penuh dengan kemenangan ini. Ya, terima kasih kepada Ustadz Zainal Arifin. Ayat yang kita bahas barusan ini adalah menunjukkan bagaimana orang-orang kafir itu sangat kesal, sangat kecewa, bahkan sangat marah terhadap kemenangan demi kemenangan yang dimiliki oleh orang Islam. Allah mengajarkan kepada kita semua umat Islam ini tidak sekedar beribadah, tapi ada makna dimensi kesehatan yang lebih bagus tentang terhadap puasa yang telah lewat kita jalani. Karena menampakkan kesehatan yang paling bagus, sebabkan itu sudah dikaji orang-orang kesehatan ataupun para medis, tidak akan pernah rugi orang yang berpuasa. Maka di bulan Syawal ini juga sudah banyak orang yang mulai untuk berpuasa Syawal karena ingin mendapatkan keindahan itu betul-betul yang telah Allah janjikan kepada hambanya. Jadi tidak sekedar beribadah, tapi menguntungkan pada kehidupan kita. Maka dengan kata lain, setiap apa yang diperintahkan Allah mesti ada makna yang tersirat dan tersurat. Semuanya itu kita dapatkan dengan kita melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Walaupun di sana sini banyak rintangan, Musa mudah-mudahan dengan rintangan itu Allah akan berikan kebaikan yang lebih kepada kita. Karena rintangan dan kebencian itu akan mempertambah kebaikan, karena Allah telah menjadikan dalam firman-Nya, wa sa'an takraw syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah akan jadikan kebencian itu akan menjadikan kesenangan, kebaikan yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.